nanti. Oke, taklah apa. Kenalan gitu. Jangan lupa lomba. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Qala al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani فَالْجَرَادُ وَحَوْتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْقَبِدُ وَالتِّحَالُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ. Dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, maka bangkai belalang dan bangkai ikan. Adapun dua darah ialah hati dan limpa. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalamnya ada sesuatu yang lemah. Taib. Darjatul hadis. Al hadis sahih mauqufan, hadis ini secara mauquf sahih, yakni kalau sampai Ibnu Umar maka sahih menjadi ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa ammal marfu fa fihi dha'fun. Adapun jika secara marfu maka dhaif. Li'annahu min riwayati Abdirrahman wa akhwaihi abna'i Zaid ibni Aslam an abihim an ibni Umar wa qad da'afahum ibnu Ma'in. Adapun secara marfu, yakni jika dinisbahkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat itu lemah. Karena berasal dari riwayat Abdurrahman dan dua saudaranya, putra-putra Zaid ibnu Aslam, dari bapak mereka, dari ibnu Umar, mereka ditaifkan oleh ibnu Ma'in. Jadi Abdurrahman dan dua saudaranya yang merupakan putra-putra Zaid ibnu Aslam ditaifkan oleh ibnu Ma'in. Qala Abu Zur'ah wa Abu Hatim innahu mauquf. Wa sahhahahu mauqufan. Ad-Darqutni wal Hakim wal Baihaqi wa Ibnul Qayyim berkata Abu Zur'ah dan Abu Hatim riwayat itu mauquf dan disahihkan secara mauquf oleh Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Qayyim. Nah, waqala Ibnu Hajar rahimahullah hiya fi hukmil marfu. Lianna qawla as-sahabi uhilla lana kada wa khurima alaina kada mislu qawlihi umirna bikada wa nuhina angkada. Fayahsul istidlalu bihadir riwayah liannaha fi ma'nal marfu'. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, riwayat ini hukumnya sama seperti hadis marfu. Dikarenakan ucapan sahabat uhilla lana kada atau hurrima alaina kada, itu sama dengan ucapan umirna bikada wa nuhina angkada, sehingga riwayat ini bisa dijadikan sebagai dalil karena memiliki makna yang sama dengan hadis marfu. Jadi ikhwan fillah a'zakumullah, hadis yang ke-11 ini yang sahih ialah mauquf ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, namun memiliki hukum sama seperti hadis marfu, sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan sahabat uhilla lana kada atau khurima alaina kada atau umirna fi kada atau nuhina an kada, ini lafaz-lafaz yang menyebabkan hadis tadi semakna dengan apa ini, hadis marfu, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Barakallahu fikum. Nah, uhillat lana maitatani wadamani, fa'ammal maitatani faljaradu walhud, wa'ammat damani falqabidu wattihal. Taib, maitatani, mufraduha maitatun, qala Ibnu Daqiq al-Id, al-maitah bitasjid wa takhfif bi makna wahid, fa hiya mata min ghairi zakatin syar'iyyatin. Maitatani itu mufradnya ialah maitah. Berkata Ibnu Daqiq al-Id, maitah itu bisa ditasjid, bisa ditakhfif. Ditasjid mayyitah, bisa ditakhfif maitah. Maknanya sama, yakni hewan yang mati tanpa proses penyembelian yang syar'i. Jadi boleh ditasjid yaknya mayyitah, boleh ditakhfif maitah. Maknanya apa ini? Sama. Ma mata min ghairi dagatin syar'iyah, hewan yang mati tanpa proses penyembelian yang syar'i. Nah, Al-Kabit. Mu'annasatun waqad tudakkar udhwan fil janibil ayman minal batni. Al-Kabit ini lafad mu'annas, tapi kadang-kadang dipakai juga untuk mudhakkar. Artinya kabit ini bisa dipakai untuk mu'annas, bisa dipakai untuk mudhakkar, tapi seringnya dipakai mu'annas. Ialah anggota badan yang ada di sisi kanan perut. Jadi kita kalau mau mengetahui posisi al-kabit itu ada di bagian perut yang kanan, ya. Nah, itu ada kabit, yakni hati binatang, ya. Dilihat nanti kalau nyembelih sapi atau nyembelih apa ini, kambing. Nah, wattihal jam'uhu tuhulun wa atlihatun, tuhulun wa athilatun. Attihal jam'uhu tuhulun wa atlihat wa athilatun, tuhulun wa athilatun. Wahuwa udwun yaqa'u bainal ma'iddati wal hijab al hajiz fi yasaril batni. Attihal bentuk jamaknya ialah tuhul atau athilah. Ialah anggota tubuh yang terletak antara pencernaan dan bagian yang menghalangi perut di sebelah kiri perut. Ini biasa diartikan dengan apa ini? Limpa. Taib. Wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-ula tahrimud dam al-masfuh tahrimu ad-dam al-masfuh, haramnya darah yang memancar. Dalam hadis ini disebutkan ada dua darah yang halal, semuanya merupakan gumpalan darah, yakni hati dan limpa. Berarti selain itu haram, yakni darah yang apa ini, memancar. Baik. Kalau kita nyembelih sapi atau kambing, itu kan ada darah yang memancar terus ya. Nah, itu haram. Adapun kalau diketahui sebelah kanan ada apa ini? Hati, sebelah kiri ada apa ini? Limpa, itu sudah menggumpal dari bawaannya. Itu yang halal. Hati darah lain yang tertumpah atau memancar haram dimakan. Bagaimana kalau dibekukan? Ya, ditampung yang mancar, kemudian apa ini? Dibekukan. Hukumnya tetap haram. Kan asalnya ialah al-masfuh, memancar atau tertumpah. Nah, penggumpalannya melalui proses pembuatan dari tangan manusia, sehingga tetap haram. Tapi kalau asli menggumpal berupa hati dan limpah, maka halal, sebagaimana dalam hadis ini. Al-fa'idah tsaniyah, tahrimul maitah. Haramnya bangkai, yakni segala hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i, itu hukumnya haram dimakan. Al-fa'idatu as-salisa, annal kabida wattihala halalani watahirani. Hati dan limpa itu halal dan suci. Al-fa'idatu rabi'ah, anna maitatal jurat wal khud tahiratun wa halalun. Bangkai belalang dan ikan itu suci dan halal. Taib. Al-fa'idah tu al-khamisah, annas samaka wal jarada idza mata fi ma'in fa innahu la yanjusu qalilan kanal ma' au kasira walau taghayya'a ta'muhu au launuhu au rihuhu. Annas samaka wal jarada idza mata fi ma'in fa innahu la yanjusu qalilan kanal ma'u au kasira walau taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ikan dan belalang jika mati dalam air, maka airnya tidak najis, baik airnya sedikit ataupun banyak, sekalipun berubah rasa, warna atau baunya. Ini yang dimaukan dalam bab ini. Kita akan membahas babul minyak, bab masalah air. Apa hubungannya dengan riwayat ini yang menjelaskan kehalalan dua bangkai dan dua darah? Keterkaitannya ialah faedah hadis yang kelima. Kalau bangkai ikan dan belalang jatuh ke dalam air, maka airnya tetap apa ini? Suci. Tidak najis. Walaupun berubah rasa, warna atau baunya. Karena yang masuk ke dalamnya bukan benda najis, tapi benda apa ini? Suci. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahmata'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhar shifaa'an. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bijanahihi alladhi fihi da'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika ada lalat masuk ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan lalat itu, kemudian ambillah lalat itu, sungguh di salah satu dua sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lain ada obat penawarnya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Abu Dawud menambahkan, sungguh ada sayap lalat yang menjaga penyakit yang ditimbulkan oleh sayap lainnya. Nah, Ziyadatu Abi Dawud ja'at bi isnadin hasan. Tambahan dari Abu Dawud ini sanadnya hasan. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubab. Adh-dhubab bilbam min zal, ismun yutlaku ala kathirin min al-hasarat al-mujannah. Ismun yutlaku ala kathirin min al-hasarati al-mujannah. wa minha ad-dubbabatu al-mansidiyah. Ad-dubab zalnya di dhammah. Ini nama untuk serangga yang bersayap. Nama untuk serangga yang bersayap. Di antaranya ialah lalat-lalat rumah. Ad-dubabah al-manziliyah. Baik. Idza waqa'at dhubabu fi syarabi ahadikum falyamsu thumma yanzihu fa inna fi ahadikana hayyi da'an. Naam. Jana hayyi. Jam'uhu ajnihatun wa ajnuhun. Wa mufraduhu al-janah. Ya, janahaihi itu bentuk jamaknya ialah ajnihatun atau ajnuhun. Bentuk mufradnya janahun. Wa ma yatiru bihi ta'iru wa nahu. Al-janah ialah anggota badan yang digunakan oleh burung atau semisalnya untuk bisa terbang. Ma yatiru bihi at-ta'iru wa nahwu. Janah itu adalah anggota badan yang biasa dipakai oleh burung atau sejenisnya untuk bisa terbang. Jadi kalau sayapnya patah, tak bisa terbang burungnya, ya. Nah. Nah. Fa inna fi ahadi janahi da'an. Ada wal mu'ad zahiran au batinan. Jam'uhu adwa'un. Cerida itu ialah penyakit yang zahir maupun yang batin. Penyakit yang nampak atau penyakit yang apa yang tersembunyi itu da. Bentuk jamaknya ialah adwa. Daun adwa. Wa fil akhar shifaan. Shifa al-bar'u bil hamzah. Al-bar'u min al-marad, sembuh dari sakit. Taib. Wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Taharatul dhubab. Al-faidatul ula. Taharatul dhubab fi hali hayatihi wa mamatihi. Wa annahu la yunajjisu ma waqa'a fihi min sa'il aw jamid. Hadis ini menunjukkan bahwa lalat itu suci baik masih hidup atau sudah mati, dan tidak menyebabkan najis benda-benda cair atau benda padat yang dihinggapinya. Kalau misalkan ada minuman, lalatnya masuk, ya, itu minumannya enggak najis. Atau ada makanan dikeroyok lalat gitu, makanannya tidak najis. Baik lalatnya masih hidup atau sudah mati. Baik benda yang terkena lalat itu cair atau benda padat. Nah, al-fa'idatu as-thaniyah. Qasa al-ulama'u ala taharatidhubab